Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Bab tentang fa'il. Alhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk dari isim-isim yang marfu' sesudah fa'il yang disebutkan dalam kitab ini oleh mu'allif, yakni al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Disebutkan dalam bab ini, babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maksud dari lam yusamma fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, karena satu maksud tertentu, karena satu tujuan tertentu, ya, fa'il dari suatu fi'al itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan secara jelas, secara nampak. Ya. Tetapi pada hakikatnya fa'il tersebut akan tetap selalu ada. Ya, fa'il tersebut akan tetap selalu ada, hanya saja pada bentuk ini, pada bagian ini, yaitu maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, fa'il itu tidak disebutkan. Jadi tidak disebutkan, yakni dihilangkan secara lafaz, tetapi pada hakikatnya akan selalu ada. Ya, karena yang namanya fi'il, ya, suatu fi'il tentunya pasti akan ada yang melakukan dari perbuatan dari fi'il tersebut. Tidak mungkin satu perbuatan, satu fi'il, satu amalan itu akan apa, berjalan sendirinya. Pasti ada yang melakukannya. Sehingga fa'il itu, ya, secara hakikat akan selalu ada, hanya saja terkadang dia disebutkan sehingga disebut dengan fa'il, dan terkadang fa'il itu tidak disebutkan, dihilangkan secara lafal. Ini jadi lafadznya ini yang dihilangkan, tidak disebutkan. Dijelaskan di sini tentang hal ini, wa huwa al-ismu al-marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yang dimaksud dengan maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu adalah isim yang marfu'. Jadi isim. Jadi bukan fi'il, bukan harf, tapi dia adalah isim. Kemudian yang marfu', berarti bukan mansub dan bukan majrur. Ini i'rabnya, isim yang seperti ini nanti adalah marfu' dengan tanda-tanda rafa'nya. Alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersama fi'il, ya, fa'ilnya. Ya. Jadi tidak disebutkan bersama fi'il itu fa'ilnya. Atau fa'il itu tidak disebutkan bersama fi'il tersebut. Atau bersama isim yang marfu' tersebut. Ya. Jadi ma'ahu di sini kembali ke isim tadi. Jadi isim yang marfu' yang fa'ilnya tidak disebutkan bersama isim tersebut. Wa uqima huwa maqamahu atau maqamahu. Dan kemudian isim yang marfu' tersebut itu ditempatkan pada tempatnya, pada tempat fa'ilnya. Jadi menggantikan tempat fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka isim marfu' tersebut, maf'ul tersebut, kemudian menggantikan tempat dari fa'il yang tidak disebutkan itu. Fasara marfu'an, maka isim tersebut, maf'ul tersebut, itu menjadi marfu'. Ya, itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya tadi, ini menempati tempat fa'il yang tidak disebutkan, kemudian maf'ul tersebut kemudian menjadi marfu'. Ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya yang namanya maf'ul itu keadaannya mansub. Nanti dalam beberapa pelajaran mendatang akan dipelajari, okay, yang disebut dengan maf'ul atau isim yang kedudukannya sebagai maf'ul, maf'ul bih ataupun yang lainnya, ini i'rabnya adalah mansub dalam keadaan nasab. Tetapi ketika maf'ul itu menggantikan tempat fa'il, menggantikan tempat fa'il yang tidak disebutkan, maka maf'ul tersebut keadaannya menjadi marfu'. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi dari fa'il, fa'il yang tidak disebutkan. Sehingga i'rabnya juga menyesuaikan dengan i'rab pada fa'il yang tidak disebutkan itu. Fa'il marfu'. Ketika menggantikan posisi fa'il, maka maf'ul tersebut kemudian menjadi marfu'. Asalnya mansub, kemudian ketika menggantikan fa'il, maka dia menjadi marfu'. Wa umdatan, dan maf'ul tersebut kemudian menjadi umdah, menjadi pilarnya. Pilar yang pokok. Kenapa dia menjadi umdah, menjadi pilarnya, menjadi pokoknya? Karena dia menggantikan posisi fa'il yang tidak disebutkan tadi. Asalnya suatu jumlah fi'liyah, jumlah mufidah, ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Itu yang pokok, itu umdah. Untuk menyusun jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, harus tersusun dari fi'il, kemudian fa'ilnya. Jadi keduanya ini, fi'il dan fa'il, itu umdah, itu pokok. Kalau tidak ada itu, salah satu tidak ada, maka tidak akan menjadi jumlah mufidah. Walaupun ada yang lainnya, walaupun ada maf'ul bih, ada dzaraf ataupun ada yang lain, tetapi ketika fa'il tidak ada, benar-benar tidak ada secara hakikat, maka kalimat tersebut tidak akan menjadi jumlah mufidah. Sehingga yang namanya fa'il dan tentunya berserta fi'ilnya atau fi'il berserta fa'ilnya, ini adalah umdah, ini pokok. Nah, kemudian ketika fa'il itu tidak disebutkan, dihilangkan lafalnya, ya, kemudian digantikan oleh maf'ul yang asalnya maf'ul, maka maf'ul ini kemudian menjadi umdah, menjadi pokok, menjadi pilar, menempati tempat fa'il yang tidak disebutkan tadi. Ba'da an kana fadlatan, setelah sebelumnya asalnya maf'ul itu adalah fadlah, maf'ul itu adalah tambahan, artinya bukan sesuatu yang pokok, bukan pilarnya. Ya, suatu kalimat, suatu jumlah mufidah, ketika tidak ada maf'ul, maka itu tetap jumlah mufidah, tetap masih teranggap sebagai jumlah mufidah asal ada fi'il dan fa'il. Tidak ada maf'ul, tidak mengapa. Itu bukan sesuatu yang pokok, bukan umdahnya. Jadi maf'ul itu asalnya adalah fadlah, tambahan atau pelengkap. Tambahan atau pelengkap, semacam itu fungsinya, fadlah. Tetapi ketika maf'ul itu kemudian menggantikan fa'il yang dihilangkan, menggantikan tempat fa'il yang tidak disebutkan, maka maf'ul itu kemudian menjadi umdah, menjadi pokoknya. Karena dia menggantikan fa'il. Fa'il itu yang umdah, fa'il itu pokok. Ini. Jadi ketika suatu kata menggantikan tempat yang lainnya, maka dia akan mengikuti kedudukan yang dia gantikan. Di sini maf'ul, semula maf'ul, keadaannya mansub, kemudian dia itu merupakan fadlah, ya. Kemudian ketika menggantikan fa'il, maka dia menjadi marfu', dan kemudian dia juga menjadi umdah, menjadi sesuatu yang pokok, yang menyusun kalimat tersebut. Nah, kemudian karena maf'ul tersebut itu menjadi umdah, menjadi pilarnya, ya, pokoknya, maka dijelaskan di sini fala yajuzu hatfuhu, maka tidak boleh menghilangkannya. Tidak boleh menghilangkan maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini tidak boleh dihilangkan. Sebagaimana pada asalnya fa'il juga tidak boleh dihilangkan. Secara makna mutlak ya, fa'il tidak boleh dihilangkan. Maka maf'ul yang menggantikan fa'il ini juga demikian, tidak boleh dihilangkan. Harus ada. Dan dalam hal ini lafadznya juga harus ada. Atau keadaannya ada, gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Wala taqdimuhu ala fi'li, dan juga tidak boleh mendahulukan maf'ul ini, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh ini, tidak boleh mendahulukan maf'ul tersebut pada fa'il, pada fi'ilnya. Tidak boleh mendahulukan maf'ul tersebut dari fi'ilnya. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi fa'il. Yang namanya fa'il disebut sebagai fa'il dia kalau terletak sesudah fi'il, tidak boleh mendahului fi'il. Maka ketika maf'ul tersebut menggantikan posisi fa'il, maf'ul tersebut menggantikan tempatnya fa'il, maka dia kemudian juga tidak boleh mendahului fi'il. Ya. Ingat pada yang dijelaskan kemarin pada pembahasan hukum-hukum fa'il yang terakhir, secara asal fi'il di awal kalimat, kemudian diikuti fa'il, kemudian baru diikuti maf'ul, maf'ul bi ataupun maf'ul yang lain. Ini asalnya demikian, fi'il kemudian fa'il kemudian baru maf'ulnya. Nah, ketika dalam pembahasan yang itu dulu, alhamdulillah, dalam pembahasan yang kemarin dijelaskan maf'ul itu dalam beberapa keadaan ini bisa mendahului fi'ilnya, bahkan dia bisa mendahului fi'ilnya, tidak sekedar mendahului fa'il, tapi yang namanya maf'ul pada asalnya dia bisa mendahului fi'ilnya. Artinya maf'ul itu bisa diletakkan sebelum fi'ilnya, ini bisa, sebagaimana yang dijelaskan kemarin pada pembahasan terakhir kemarin tentang hukum-hukum fa'il terkait dengan maf'ulnya, di sana sudah dijelaskan bahwasanya maf'ul ini bisa mendahului fa'il, dan juga bahkan maf'ul itu bisa mendahului fi'ilnya. Jadi urutannya maf'ul terdahulu, jadi maf'ul di awal kalimat, ya, maf'ul ada di awal kalimat, kemudian baru fi'il, kemudian baru fa'il. Bisa seperti itu dalam beberapa keadaan, dalam beberapa hal ini bisa, baik yang sifatnya jawaz maupun yang wujub. Ini. Tetapi ketika maf'ul tersebut, ya, ketika maf'ul tersebut dia menggantikan posisi fa'il yang hilang, menggantikan dari fa'il yang tidak disebutkan tadi. Ya. Ya, dia menggantikan dari posisi fa'il yang dihilangkan lafalnya, yang tidak disebutkan, maka maf'ul itu kemudian tidak bisa mendahului fi'ilnya. Jadi maf'ul yang menggantikan posisi fa'il ini tidak bisa, tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kenapa? Karena dia sudah menggantikan posisi fa'il. Maka ketika maf'ul itu menggantikan posisi fa'il, maka dia hukumnya mengikuti hukum fa'il. Ya, keadaannya, kaidahnya, aturannya, dia mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang berlaku pada fa'il. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin pada bab fa'il. Bagaimana fa'il? Fa'il itu tidak boleh, tidak bisa mendahului fi'il. Sehingga maf'ul di sini ketika dia menggantikan posisi fa'il, maka dia juga tidak boleh mendahului fi'ilnya. Ini maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Jadi karena dia menggantikan, maf'ul ini menggantikan posisi fa'il, maka hukum-hukumnya akan sama dengan hukum-hukum fa'il. Tadi marfu' kan sama dengan fa'il, kemudian menjadi umdah. Kemudian tidak boleh mendahului fi'ilnya, tidak boleh dihilangkan. Dan yang berikutnya juga nanti akan ditunjukkan keadaannya juga sama dengan fa'il, terkait dengan fi'ilnya. Dijelaskan di sini. Wa yajibu ta'nitsu fi'li in kana mu'annatsan. Wajib menjadikan mu'annats fi'ilnya. Jadi fi'il yang terletak sebelum maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh ini itu wajib dijadikan mu'annats in kana mu'annatsan, jika maf'ul tersebut itu mu'annats. Maf'ul yang menggantikan fa'il tadi itu mu'annas, maka fi'il itu juga wajib dijadikan ta'nif. Yakni, kalau pada fi'il maudhi dengan menambahkan tak sukun pada akhir fi'il maudhi, adapun pada fi'il mubarak dengan menambahkan tak yang ada di awal pada fi'il mubarak, sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan fa'il. Ya, membentuk fi'il menjadi mu'annas seperti itu. Nahwu, contoh, dicontohkan di sini. Duribat Hindun. Ya, Hindun dipukul. Hindun dipukul. Nah, duribat ini fi'ilnya. Fi'il. Kemudian Hindun ini sebagai maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya pada lafaz Hindun ini. Dan ini keadaannya apa? Hindun mu'annas. Perempuan. Karena maf'ul ini mu'annas, maka fi'ilnya juga dibentuk menjadi mu'annas. Ya, duribat dengan menambahkan tak ta'nif, tak sukun. Contoh yang berikutnya, wa nahwu idza zulzilatil ardu, di surah Al-Zalzalah. Zulzilat ini fi'il. Kemudian al-ardu ini sebagai maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi asalnya dia maf'ul, kemudian dia menggantikan posisi fa'il yang tidak disebutkan. Dan di sini al-arbu dalam bahasa Arab ini termasuk mu'annas, mu'annas majazi. Okay. Karena dia mu'annas, maka fi'ilnya dijadikan bentuk mu'annas dengan menambahkan tak ta'nif di akhirnya. Yaitu zulzilat. Jadi tak itu yang ada di akhir dari zulzilat ini adalah tak ta'nif, tak sukun. Ya, asalnya sukun ya, zulzilat ini. Karena dalam ayat ini sesudah tak ta'nif yang sukun itu diikuti alif lam, ya, langsung ke lamnya sukun, ya, untuk menghindari bertemu dua huruf sukun, maka tak ta'nif itu kemudian di kasrah. Tetapi secara asal tak itu sukun. Ini. Jadi ini wajib menjadikan fi'il menjadi mu'annats ketika maf'ul yang menggantikan fa'il ini keadaannya mu'annas. Sebagaimana yang berlaku pada fa'il. Ketika fa'il mu'annas, maka fi'ilnya juga dibentuk menjadi mu'annas. Dengan rinciannya sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Baik. Ini yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat insyaAllah. Wallahu'alam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya terkait dengan maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, yakni disebutkan wa yajibu alla yalhaqal fi'la alamatu tahniyatin aw jam'in, wajib untuk tidak menyertai fi'ilnya, tidak menyertai fi'ilnya alamatu tahniyatin aw jam'in, tanda tahniyah, tanda musanna ataupun tanda jamak. In kana musannan aw majmu'an, jika maf'ul tersebut, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh tersebut itu bentuknya mutanna ataupun jamak. Ini jadi fi'ilnya ini tidak boleh ya, disertai dengan tanda musanna ataupun tanda jamak. Tanda musanna dengan alif, tanda jamak dengan wawu. Ini tidak boleh disertakan pada fi'il tersebut ketika maf'ul itu bentuknya berupa musanna ataupun jamak. Jadi sebagaimana pada fa'il, hukum fa'il yang sebelumnya kemarin, ketika fa'il itu musanna ataupun fa'il itu jamak, maka lafaz fi'ilnya tidak boleh disertai dengan tanda musanna ataupun tanda jamak. Ini secara asal demikian. Jadi hukumnya sama dengan fa'il karena dia menggantikan tempat fa'il. Nahu, contoh, duriba az-zaidani. Az-zaidani ini maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu, bentuknya musanna az-zaidan, dua orang zaid. Kemudian fi'ilnya yang sebelum maf'ul tersebut ini tetap menggunakan bentuk yang mufrad, bentuk yang satu yang untuk mufrad, tidak disertai dengan tanda tasniyah, tidak disertai dengan alif. Walaupun tadi fa'ilnya itu walaupun maf'ulnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu itu mutanna. Tidak boleh duriba az-zaidani menambahkan alif sesudah duriba kemudian disertai dengan az-zaidani, ini tidak boleh. Ya, harus seperti ini, duriba ya untuk yang mufrad kemudian az-zaidani. Contoh yang berikutnya, wa duriba az-zaiduna. Az-zaiduna ini jamak, bentuk jamak. Ya, ini maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Keadaannya jamak, maka fi'ilnya tidak disertai dengan tanda jamak. Tidak kemudian fi'ilnya menjadi duribu az-zaidun, tidak boleh seperti itu. Fi'ilnya harus tetap menggunakan bentuk yang mufrad. Duriba az-zaiduna. Seperti ini. Jadi hukumnya sebagaimana pada fa'il kemarin. Kemudian di sini disebutkan maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh tersebut wa yusamma ayuban an-na'iba 'anil fa'ili. Dan maf'ul tersebut, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini juga disebut sebagai na'ib 'anil fa'il. Na'ib 'anil fa'il. An-na'ibu 'anil fa'ili. Atau lebih ringkasnya naibu fa'il. Ini, jadi yang diistilahkan oleh di sini disebutkan ya, wa hadhihi al-ibaratu li Ibn Malik. Ungkapan ini, istilah ini an-naib 'anil fa'il ini adalah milik Ibn Malik. Artinya yang pertama kali menyebut isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya itu dengan istilah naibu fa'il adalah Ibnu Malik. Ibnu Malik ini salah seorang ahli nahwu pada masa terdahulu. Ya, ini masa ahli nahwu yang awal, termasuk yang awal-awal. Ya, sebelum yang lainnya bermunculan, beliau yang lebih terdahulu muncul. Ya, dan beliau mengatakan keadaan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya tersebut, ini disebut dengan istilah naib an fa'il. Atau naibu fa'il. Dan kemudian ahli nahwu yang lain, ahli bahasa yang lain, kemudian banyak yang mengikuti istilah yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini dengan menyebut naibu fa'il atau naib anil fa'il ini. Wahiyya ahsanu wa ahsaru. Dan ini, istilah ini, naibu fa'il atau naib an fa'il, ini ahsan, lebih bagus, lebih baik. Karena mencakup semua yang menggantikan fa'il. Jadi nanti akan dijelaskan insyaAllah bahwasanya yang menggantikan fa'il, naib anil fa'il ini tidak sebatas maf'ul bih saja, tapi ada juga yang lain. Jadi ketika disebutkan dengan istilah naib an fa'il, an naibu anil fa'il, ini cakupannya lebih luas, mencakup hal-hal atau isim-isim yang itu menggantikan kedudukan fa'il. Ketika fa'il tersebut tidak disebutkan, ketika fa'il tersebut dihilangkan lafadznya. Ini. Sehingga di sini dikatakan istilah ini naibu fa'il ini ahsan, lebih bagus, lebih baik. Karena lebih mencakup semuanya. Wa ahsar dan lebih ringkas. Ahsar lebih ringkas. Ya. Tadi istilah yang disebutkan awal tadi, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, panjang. Yang untuk menyebutnya juga harus panjang, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Berbeda ketika disebutkan dengan istilah ini, na'ibu an fa'il, atau an na'ibu anil fa'ili, atau na'ibu fa'il. Lebih ringkas. Ya, dari sisi istilah lebih ringkas. Kata-kata yang digunakan lebih ringkas, lebih sedikit, hanya dua atau tiga kata. Ini. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan naibu fa'il atau maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Sekaligus ini juga lebih memperjelas, mempertegas, karena dia sebagai naibu fa'il, pengganti dari fa'il, maka sebagaimana sudah dijelaskan tadi, hukum-hukumnya itu sebagaimana hukum-hukum yang berlaku pada fa'il, baik pada fa'il itu sendiri maupun terkait dengan fi'ilnya. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang hal itu. Ya, jadi hukumnya menyesuaikan, mengikuti dengan hukum yang berlaku pada fa'il. Wa yusamma fi'luhu, kemudian fi'ilnya, fi'il yang terletak sebelum naibu fa'il, ya, ini disebut dengan al-fi'la al-mabniyya lil maf'uli, yakni fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Fi'il yang dibentuk, yang dibangun untuk maf'ul. Karena tentunya bentuk fi'il itu nanti akan berbeda dengan bentuk fi'il yang asal. Ya. Maksudnya bentuk fi'il yang asal ketika fa'il disebutkan, ketika fa'il itu jelas ada lafadznya, sebagaimana yang dibahas kemarin, bentuk fi'ilnya, bentuk fi'il yang asal, sebagaimana yang dicontohkan kemarin. Kemudian ketika nanti fa'il dihilangkan atau tidak disebutkan, kemudian digantikan oleh na'ibu fa'il, maka bentuk fi'il nanti akan berubah, akan berbeda. Untuk menunjukkan perbedaan antara fa'il dengan na'ibnya. Untuk menunjukkan perbedaan antara fa'il dengan penggantinya. Supaya jelas, supaya tampak ini berbeda. Kalau fi'il yang asal ini untuk yang fa'il, adapun ketika fa'il digantikan oleh na'ibu fa'il, maka bentuk fi'il akan diubah. Nah, fi'il yang berubah tadi untuk menyesuaikan dengan na'ibu fa'il, ini disebut dengan fi'il mabni lil maf'ul. Fi'il yang dibangun, fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Wal fi'la al-mabniyya lil majhuli. Istilah yang lainnya, fi'il tersebut disebut dengan, disebut pula dengan istilah fi'il mabni lil majhul. Fi'il yang dibangun, fi'il yang dibentuk untuk majhul. Ini istilah lain dari fi'il tersebut. Kemudian wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluhu. Istilah yang lainnya lagi tentang fi'il tersebut, fi'il itu disebut dengan istilah fi'il alladhi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini. Jadi untuk fi'ilnya ada tiga istilah yang disebutkan di sini dari beberapa ahli, dari beberapa kitab, ya. Beberapa menyebutkan dengan istilah yang berbeda tetapi maksudnya sama. Fi'il mabni lil maf'ul, fi'il mabni lil majhul, ataupun fi'il alladhi lam yusamma fa'iluh. Ya. Jadi sama. Ya. Nah, kemudian fi'il tersebut tentunya tadi akan ada perubahan, akan ada perbedaan dengan bentuk fi'il asal yang fa'ilnya disebutkan, yang fa'ilnya jelas ada. Ada lafadznya tentunya, ya, maksudnya ini. Akan berbeda bentuk fi'il tersebut. Dijelaskan di sini, disebutkan. Ya, ini tentang fi'il mabni lil maf'ul ataupun fi'il mabni lil majhul ataupun fi'il alladhi lam yusamma fa'iluh tersebut. Ini ada perubahan, ada perbedaan dari asalnya. Taghyiru fi'lil mabni lil majhuli an sighatihi al-asliyati. Perubahan fi'il mabni lil majhul, perubahan fi'il yang bentuk majhul dari bentuknya yang asli. Ya. Di sini disebutkan lil majhul, fi'il al-mabni lil majhul, fi'il yang dibangun, fi'il yang dibentuk untuk majhul. Majhul itu dari kata-kata jahil. Jahil itu maksudnya tidak diketahui. Karena apa? Karena fa'il dari fi'il ini memang tidak diketahui. Tidak diketahui dalam artian tidak disebutkan lafadznya secara jelas. Jadi dihilangkan secara lafadz, tidak disebutkan. Adapun secara makna tidak diketahui atau makna dari majhul, ini ada beberapa kemungkinan diantaranya. Yang melakukan perbuatan fi'il tersebut memang benar-benar tidak diketahui siapa yang melakukan. Mungkin tadi ada contoh ya, duriba az-zaidun atau duriba zaidun, zaid dipukul. Yang melakukan perbuatan memukul, siapakah yang memukul zaid? Tidak diketahui siapa orangnya. Tidak jelas siapa orangnya. Atau pada contoh yang lain, suriqa suriqat as-sayyaratu misalkan, mobil itu dicuri. Suriqat as-sayyaratu, mobil itu dicuri. Kejadiannya tadi ada mobil, kemudian tidak ada, mobil itu dicuri. Kemudian siapa yang melakukan pencurian mobil, siapa yang mencuri, siapa yang melakukan perbuatan mencuri mobil tersebut, tidak ada yang tahu. Secara umum orang mencuri kan tidak tahu siapa yang mencuri, tidak tahu secara asal demikian. Sehingga karena tidak diketahui, benar-benar tidak tahu, maka dikatakan tadi lil majhul, untuk majhul, tidak diketahui. Atau bisa pula makna yang lain majhul tersebut justru yang menjadi fa'il atau yang melakukan perbuatan fi'il tersebut itu memang sudah benar-benar diketahui secara umum. Artinya setiap orang, setiap ya, manusia itu sudah paham, sudah tahu yang melakukan ya siapa lagi kalau bukan dia. Misalnya semua orang tahu yang melakukan ya ini atau itu. Jadi sudah diketahui secara jelas, sudah diketahui secara pasti, maka tidak perlu disebutkan. Misalnya, khuliqal insanu min tin, manusia diciptakan dari tin. Khuliqal insanu, manusia diciptakan. Nah, di situ disebutkan khuliqal insanu, khuliqa itu nanti fi'il majhulnya, kemudian al insanu itu naib fa'il. Lalu siapa yang melakukan perbuatan mencipta? Ya, semua orang faham, semua orang tahu. Hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan itu, menciptakan. Al-Khaliq itu hanya Allah Ta'ala. Ya, karena itu sudah diketahui oleh semuanya, sudah difahami oleh semuanya, maka tidak perlu disebutkan. Karena semua sudah mafhum, sudah tahu, sudah faham. Sehingga tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Ini ada beberapa kemungkinan. Atau mungkin kemungkinan yang lain memang sengaja untuk menyembunyikan. Orang yang berbicara mungkin tahu pelaku dari perbuatan tersebut. Tadi misalkan duriba zaidun, zaid dipukul. Orang yang berbicara, orang yang mengatakan ini tahu yang memukul si fulan, itu tahu. Tetapi dia tidak mengatakannya. Mungkin karena ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu, ada alasan tertentu, dia tidak mengatakan dengan jelas siapa yang memukul. Adapun orang yang mendengar, orang yang diajak bicara, ya memang mungkin tidak tahu siapa yang memukul Zaid, tapi orang yang berbicara tahu. Ini juga bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi makna majhul di sini bukan berarti kemudian benar-benar tidak diketahui, tetapi tadi ada beberapa keadaan, ada beberapa hal yang tentunya itu semua kembali pada korinah-korinah yang ada. Kembali ke sini tadi ya. Perubahan fi'il bentuk majhul, fi'il yang dibangun untuk majhul tersebut dari bentuknya yang asal. Fa'inkana fi'lu maudian, jika fi'il itu adalah maudi, jika fi'il itu fi'il maudi, bentuknya maudi. Bagaimana cara pembentukannya? Bumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Ya. Huruf awalnya itu dibommah. Huruf awal dari fi'il maudhi ini diberi harakat dommah, diganti dengan harakat dommah. Wa kusira ma qabla akhirihi, dan huruf sebelum akhir itu dikasrah. Ya, diberi harakat kasrah. Ini contoh fi'il asalnya baraba, fi'il madhi secara asal baraba khalaqa. Ini fi'il madhi asalnya baraba khalaqa. Kemudian ketika dibentuk menjadi majhul untuk naibu fa'il tersebut, maka diubah huruf awal pada dhoroba, huruf ba, diubah menjadi dhammah, harokatnya menjadi dhammah, huruf awalnya. Kemudian, ma qabla akhirihi, huruf sebelum akhir. Jadi menghitungnya dari akhir, dari belakang, dari huruf terakhir, sebelum akhir. Pada buriba, huruf akhirnya ba, sebelum adalah huruf ra. Nah, ini yang jadi kemudian dikasrah. Jadi huruf awal di dhammah, dan huruf sebelum akhir di kasrah, bukan huruf kedua, berbeda ya. Yang di kasrah itu bukan huruf kedua atau huruf tengah, tidak dikatakan seperti itu, tapi huruf sebelum akhir. Ya, kalau hanya tiga huruf mungkin tidak tampak perbedaannya ya. Tapi nanti kalau lebih dari tiga huruf itu akan tampak perbedaannya. Ini jadi ini, dari baraba menjadi buriba. Dari khalaqa menjadi apa? Khuliqa. Iya, khalaqa huruf awal di dhammah, kha-nya di dhammah, kemudian sebelum akhir itu huruf lam di kasrah, ya, menjadi khuliqa. Ini pada fi'il madhi. Wa in kana mudhari'an, dan jika fi'il itu mudhari', bentuknya mudhari', caranya dhamma awaluhu. Huruf awalnya di dhammah. Ya, huruf awal dari fi'il mudhara', yakni pada huruf mudhara'ah, ini di dhammah, diberi diganti dengan harakat dhammah. Wa futiha ma qabala akhirih, dan di fathah diberi harakat fathah pada huruf sebelum akhir. Ya buribu, huruf awal huruf mudhara', huruf ya, asalnya fathah ya, kemudian diganti dengan dhammah. Kemudian sebelum akhir pada ya buribu adalah huruf ra. Ini diganti menjadi fathah. Sehingga dari yabribu menjadi yubrabu. Khalaqa mudhari'nya yakhluqu. Oke, yakhluqu asalnya. Khalaqa yakhluqu. Dibentuk majhul, huruf awal diganti dhammah, kemudian huruf sebelum akhir diganti menjadi fathah. Sehingga dari yakhluqu menjadi yukhlaqu. Okay. Dari yakhluqu menjadi yukhlaqu. Ini secara asal, secara umum pembentukan fi'il dari asalnya menjadi mabni lil majhul. Masing-masing berbeda ya, pada fi'il madhi awalnya di dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Pada fi'il mudhari' awalnya di dhammah, kemudian sebelum akhir itu di fathah. Nahwu dicontohkan di sini buriba zaidun, dari baraba menjadi buriba zaidun, zaid dipukul. Wa yudrabu zaidun, dari yadribu menjadi yudrabu. Wa yudrabu zaidun, zaid sedang dipukul. Buriba dari telah atau sudah dipukul. Ini pembentukan atau perubahan fi'ilnya menjadi seperti ini. Kemudian ada beberapa faedah di sini. Fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in za'idatin, jika fi'il madhi itu diawali dengan ta' tambahan. Okay, fi'il madhi itu diawali dengan ta' tambahan. Okay, ini pada pembahasan sharaf. Nanti di sana ada fi'il sulasi mazid ataupun yang ruba'i mazid. Jadi fi'il asalnya tiga huruf ya, dengan wazan fa'ala, kemudian dari tiga huruf asal itu nanti bisa ditambahkan ta' di awalnya, dan ini masih tetap bentuk ma'ubi. Tambahan ta' ini bukan ta' mudhara'ah, bukan ta' huruf mudhara', tapi ini tetap bentuk fi'il ma'ubi, hanya saja ditambahkan ta', ditambahkan huruf ta' di awalnya. Misalnya dari asalnya alima, alima mengetahui, mengilmui, ditambahkan tak di awal, kemudian lamnya diulang, digandakan menjadi ta'allama. Dari alima ditambahkan ta di awal menjadi ta'allama. Ta'allama belajar atau mempelajari. Ya, ini madhi. Ta'allama ini bentuk madhi. Walaupun ada ta di awal, itu bukan ta huruf mudhara'ah, itu ta tambahan pada fi'il madhi. Nah, pada fi'il yang semacam ini, ketika dibentuk menjadi majhul, bagaimana? Dhumma awwaluhu wa tsanihi. Di dhommah huruf awalnya dan tsanihi huruf kedua. Ya, tadi ya. Ta'allama ini bentuk asalnya, ketika dibentuk majhul, huruf awalnya di dhommah dan huruf kedua. Lalu apa? Yang lainnya tetap sama seperti kaidah asalnya tadi apa? Wa kusira ma qabala akhirih. Huruf sebelum akhir di kasrah. Jadi yang itu tetap sama dengan yang asalnya tadi ya. Ini. Jadi tambahannya apa? Ini huruf kedua di dhommah. Ya. Dhumma awaluhu ini sama dengan asalnya tadi. Dhumma awaluhu wa tsanihi ini tambahannya. Huruf kedua juga di dhommah. Kemudian wa kusira ma qabala akhirih, huruf sebelum akhir di kasrah. Ini juga sama seperti asalnya tadi. Kaidah asalnya tadi. Ya, pada fi'il madhi. Ini. Sehingga di situ dari ta'allama ketika dibentuk majhul menjadi tu'allima. Ya, menjadi tu'allima. Dipelajari. Ya, ta'allama belajar, mempelajari, tu'allima dipelajari. Kemudian contoh yang lain, tadi dari boroba, ya, kemudian ditambahkan ta, kemudian ditambahkan alif sesudah bar, menjadi ta'boroba. Ya. Dari boroba, ada tambahan ta di awal, kemudian tambahan yang lain, yaitu alif sesudah bar, akan menjadi ta'boroba. Ya, kemudian dari ta'boroba, dibentuk menjadi majhul, apa huruf pertama huruf ta diubah menjadi dhommah, juga huruf kedua di dhommah, ya, kemudian tadi ada alif tambahan, kemudian apa huruf sebelum akhir itu huruf ra dari tabaraba itu di kasrah, ya, kemudian huruf akhir fathah ya karena fi'il madhi. Ya. Sehingga hasilnya akan menjadi tudu. Nah, di sini ada alif. Tudu. Kemudian sesudah dhad ada tadi alif kan asalnya tadaraba, alif huruf ketiga ya. Nah, ketika dhad harakatnya diganti menjadi dhammah, kemudian sesudah dhammah ada alif, maka apa? Alifnya ini diganti menjadi huruf wawu. Kenapa alif diganti menjadi huruf wawu? Supaya dia sesuai dengan harakat dhammah sebelumnya. Ya, supaya huruf tersebut sesuai dengan harakat dhammah pada huruf sebelumnya. Karena dhammah sesuai dengan wawu. Dhammah diikuti alif itu tidak bisa. Ya, harus diganti. Alifnya diganti dengan wawu sehingga menjadi tuburiba. Ini. Tetapi itu pergantian alif menjadi wawu ini bukan terkait dengan bentuk majhul. Ya, bukan atau tidak terkait dengan bentuk majhul. Yang terkait bentuk majhul, perubahan yang terkait dengan bentuk majhul itu adalah yang disebutkan kaidahnya tadi, huruf awalnya di dhammah, huruf kedua di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah. Itu saja. Perubahan yang terkait dengan bentuk majhulnya. Adapun perubahan alif menjadi wawu itu terkait dengan keadaan huruf tersebut, yaitu huruf alif tersebut yang merupakan huruf illah, yang mana huruf illah itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Dalam hal ini untuk menyesuaikan dengan harakat dhammah sebelumnya, maka alif itu harus diganti dengan wawu. Jadi tidak terkait secara langsung dengan perubahan bentuk majhul. Ini terkait dengan pembahasan dalam ilmu sharaf, nanti ada dibahas dengan hal ini. Jadi itu berbeda. Baik. Ini ya. Kemudian ditambahkan di sini, wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin, jika fi'il madhi. Ini masih fi'il yang madhi. Ya. Fi'il madhi itu diawali dengan hamzah wasl. Ya. Fi'il madhi diawali dengan hamzah wasl. Maksudnya dari fi'il madhi yang asli 3 huruf dengan wazan fa'ala, kemudian akan ada tambahan hamzah wasl di awalnya. Nanti bisa menjadi if ta'ala atau in fa'ala atau yang semisalnya. Oke. Okay. Istaghfara atau istaf'ala ini. Ini ya, pada bab sulasi mazid. Jadi fi'il madhi yang ditambahkan hamzah wasl di awalnya pada sulasi mazid ataupun ya, rubai mazid ini. Bagaimana pada fi'il ini yang ada tambahan wasl di awalnya ketika dibentuk menjadi majhul, yakni dhamma awalahu wa thalithuhu. Huruf awalnya di dhammah wa thalithu dan huruf ketiganya. Jadi dari wazan if ta'ala, ya, kemudian in fa'ala, istaf'ala, ini itu asalnya ya. Asalnya kan hamzah wasalnya itu di kasrah if ta'ala, huruf ketiga di fathah. In fa'ala, istaf'ala. Jadi hamzah wasal di kasrah, huruf ketiga di fathah. Itu asalnya. Tetapi nanti ketika dibentuk menjadi majhul, maka apa? Huruf pertama yaitu hamzah wasal tersebut diubah menjadi dhammah. Harakatnya diubah menjadi dhammah, dan juga huruf ketiga ini juga diubah menjadi dhammah. Ini. Sehingga nanti wazannya akan menjadi uftu'ila, tetap sebelum akhir harus dikasrah ya, sesuai kaidah asalnya, menjadi uftu'ila, dari ifta'ala menjadi uftu'ila, dari infa'ala menjadi unfu'ila, dari istaf'ala menjadi ustuf'ila. Jadi huruf awal di dhammah, huruf ketiga di dhammah, dan kemudian huruf sebelum akhir di kasrah, mengikuti kaidah asalnya tadi. Ini dicontohkan di sini nahwu untuliqa ustukhrija. Ini dari fi'il intalaqa asalnya ya intalaqa diubah huruf awal dhamma, kemudian huruf ketiga juga dhamma sebelum akhir di kasrah menjadi untuliqa. Intalaqa menjadi untuliqa. Istakhraja istakhraja. Huruf awal hamzah wasal di kasrah, huruf ketiga fathah, istakhraja. Diubah menjadi bentuk majhul, huruf awal diganti dengan dhammah, huruf ketiga juga demikian diganti dengan dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Sehingga bentuk majhulnya menjadi ustukhrija. Adapun bentuk fi'il yang lain, ya, maka kembali ke hukum asalnya tadi. Jadi yang disebutkan tadi fi'il madhi dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, kemudian fi'il mudhari' dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, ini berlaku secara umum untuk semuanya. Semua bentuk madhi, semua bentuk mudhari' kecuali yang ada catatannya ini tadi. Oke. Kecuali ini yang ada catatan tambahan faedah yang sudah dijelaskan ini tadi. Ya, baik. Ada satu lagi di sini, wa in kana madhi mu'talal ain, dan jika fi'il itu dan jika fi'il madhi tersebut itu mu'tal ain, yakni apa, huruf tengah atau ain kalimah ya, ain kalimah ya, dari wazan fa'ala ya, itu ada ain ya, kalau yang sulati mujarad ain itu di huruf tengah atau huruf kedua dari 3 huruf ya. Ain kalimah itu kalau berupa huruf ilah ya, huruf ilah, alif, tawawu atau ya. Ini. Jadi ketika ain kalimah berupa huruf ilah pada fi'il madhi, kemudian diubah menjadi bentuk majhul. Ini. ada tiga keadaan. Memilih salah satu dari tiga ini. Yang pertama, falaka kasru fa'ihi, maka kamu bisa mengkasroh fa kalimahnya. Ya, contohnya di sini pada kata qala dan ba'a. Ya, qala ba'a. Ini, ini ain kalimah huruf alif, huruf illah. Nah, ketika dibentuk majhul, bagaimana? Yang pertama, kemungkinan yang pertama, mengkasroh fa kalimahnya. Fa kalimah yaitu huruf yang awal tadi ya. Dari qala ini di kasroh qafnya. Ya. Kemudian karena fa kalimah di kasroh, maka ain kalimah yang semula alif itu ikut berubah menyesuaikan dengan kasroh. Huruf yang sesuai dengan kasrah apa? Huruf ya. Sehingga alifnya pada qala itu diubah menjadi ya. Ya, di sini disebutkan kasru fa'ihi, mengkasrah fa kalimahnya, fatasiru ainuhu ya'an, sehingga ain kalimah tadi yang berupa huruf illah itu berubah menjadi huruf ya. Ya, karena fa kalimah huruf pertama di kasrah, maka ain kalimah huruf yang sesudahnya itu diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Ini. Kemudian baru huruf yang terakhir. Sehingga dari qala akan menjadi qila. Ini bentuk majhul menjadi qila. Diubah menjadi ya, ya, alif diubah menjadi ya dan itu sukun menjadi qila. Kemudian dari ba'a juga demikian. Ba'nya diubah harakatnya menjadi kasrah. Kemudian ba'a, alifnya pada ba'a diubah menjadi ya. Kemudian huruf akhir menjadi bi'a. Ini. Jadi ini bentuk majhulnya. Dari qala menjadi qila, dari ba'a menjadi bi'a. Yakni fa kalimah atau huruf pertama itu di kasrah, kemudian ain kalimahnya atau sesudah fa kalimah itu diubah menjadi huruf ya. Alifnya diubah menjadi huruf ya. Ini yang pertama. Yang kedua, walaka ismamul kasrati adhammata. Dan engkau bisa pula ismam kasrah pada dhammah. Apa ismam? Wa huwa yakni khaltul kasrati. Mencampur kasrah. Khalt itu kasrah. Bi syai'in min sauti dhammati, dengan sedikit dari bunyi bombah, dari suara bombah. Jadi kasrah dicampur dengan sedikit suara bombah. Kalau yang pertama tadi itu murni kasrah, qila bi'a, kan kasrah murni. Huruf pertamanya kasrah murni, bi'a qila. Tetapi pada kemungkinan yang kedua, di sini kasrah itu sedikit dicampur dengan bunyi, dengan suara bombah. Jadi seperti apa? Qiyula seperti itu atau bi'a, sedikit, tidak banyak bunyi domahnya, suaranya hanya sedikit saja. Tetap dominan kasrahnya, tetap kasrah yang dominan. Ya, tetapi ada campuran sedikit domah. Ini yang kedua. Qiyula, qiyula, bi'a seperti itu. Wallahu a'lam ya. Ini. Jadi tidak banyak sekali, tidak kemudian Q. Tidak seperti itu, tidak Q. Tapi masih bisa, Pak. Ya. Masih bisa ya. Ini ya. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, walaka dhammul fa'i. Dan engkau bisa pula dhammul fa'i memberi harakat dhammah pada fa kalimahnya. Dari qala ba'a tadi, fa kalimah huruf pertama di dhammah. Qafnya di dhammah daripada qala. Kemudian ba'a, ba'nya juga di dhammah. Nah, ketika fa kalimah huruf pertama di dhammah, fatasiru ainuhu wawan sakinatan, maka ain kalimahnya ini menjadi wawu. Kenapa? Karena harokat sebelumnya adalah dhammah. Ya, kalau diganti dhammah, maka alifnya tadi, ain kalimah, itu diubah menjadi wawu, sesuai dengan dhammah. ya. Sehingga menjadi pula bu'a. Ini. Jadi bentuk majhulnya pada dialek yang ketiga ini menjadi kula bu'a, seperti itu. Tapi yang banyak digunakan terutama oleh ahli Hijaz, ya, penduduk Hijaz antara Makkah Madinah sekitarnya, ini adalah yang pertama. Yakni fa kalimah itu di kasrah, kemudian sesudahnya diubah menjadi huruf ya. Qila bi'a. Adapun yang lainnya ini digunakan oleh yang kabilah-kabilah bangsa Arab yang lainnya. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Dari yang tiga ini itu tidak merubah arti. Qila, qula atau qila, ya, artinya sama. Bi'a, bi'a, bu'a, artinya sama. Hanya berbeda apa logat, berbeda dialek. Ini. Qala berkata, qila dikatakan. Ba'a menjual, bi'a dijual. Qula juga sama, dikatakan bu'a dijual sama. Basrah dengan kufah. Apa? Ya mungkin ada arah ke sana juga. Oh, kalau ini bukan Basrah Kufah, ini terkait dialek. Dialek memang dari kabilah-kabilah Arab. Yang ini, yang bu'a, kula, ataupun yang tadi yang kedua, itu dialeknya. Itu bukan Basrah Kufah, bukan. Tapi memang dialek dari apa? Penutur murni bahasa Arab, dari orang Arab murni, itu memang demikian berbeda. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk naibu fa'il, sampai ini dulu pembahasannya tentang perubahan fi'ilnya dari bentuk asal menjadi bentuk majhul. Oke, untuk pembahasan berikutnya tentang naibu fa'il, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.